Purwokerto, Dau, Malang, Jawa Timur, Ratna Antika New Monaka. Sugeng dalu. Sugeng dalu ati sing pian tau ngelarani wis suwe werare melu ngomong masalah sepele kowe golek liyane. Thank you. popongnya muter ya.